Bismillah wa billah wa la ghaliba yaghlibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi yang indah ini kita dapat berkumpul bersama-sama, bertemu lewat udara dalam satu kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pada pagi yang indah ini kita akan mengawali hidup kita dengan Al-Quran dan mencoba bersama-sama dengan para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar membahas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 271. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Artinya, jika kamu memperlihatkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan tentang sedekah dan infak dan bagaimana cara kita untuk mengeluarkannya. Nah, di dalam konteks ini, infak yang diberikan secara terang-terangan juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Namun, hendaklah infak dan sedekah yang diberikan secara terang-terangan di depan khalayak ramai ini tidak dibarengi dengan rasa riya, ujub dan takabur, tetapi merupakan sebuah upaya agar orang yang lain ikut tergugah dan mau ikut bersama-sama berinfak. Karena terkadang berinfak ini memerlukan contoh dan tauladan, memerlukan adanya penggugah dari hati sehingga semangat untuk berinfak itu semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. Nah, para pendengar rahimakumullah, menariknya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam jilid 2 halaman 92 ini, dia mengatakan, kalau orang kaya dan sangat kaya, hendaknya ketika berinfak itu dengan terang-terangan. Mengapa demikian? Karena ada dua alasannya. Yang pertama, agar orang lain ikut bersama dengan dia berinfak. Dan yang kedua, agar orang lain tidak mencemoohkan si kaya itu tadi kalau dia belum berinfak. Nah, bagi orang-orang yang setengah kaya atau mungkin tidak kaya, maka hendaklah dia berinfak atau bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Mengapa demikian? Karena dengan berinfak sembunyi-sembunyi ini lebih dapat memelihara harta yang ia keluarkan itu tadi, yang mungkin itu adalah sesuatu yang agak sulit untuk dikeluarkannya. Nah, memang menarik apa yang dinyatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa setiap infak yang dilakukan, baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, memang sangat terpulang kepada hati si pemberi infak itu sendiri, yaitu masalah keikhlasan. Allah memuji orang yang berinfak dengan terang-terangan, dan Allah juga memuji dan sangat memuji orang yang berinfak dengan sembunyi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan para sahabatnya dalam masalah infak dan sedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah ketika engkau berinfak, hendaklah ketika engkau bersedekah, dengan tangan kananmu upayakan tangan kirimu jangan tahu. Artinya, kalau bisa ketika kita memberi, anggota tubuh kita yang lain pun tidak tahu untuk menjaga kebersihan daripada infak itu sendiri. Nah, ada suatu pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita masing-masing atau di benak orang lain tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang begitu panjang ini, ya beberapa ayat dari surah Al-Baqarah ini menceritakan tentang infak dan sedekah secara tuntas. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan saja manusia itu semuanya kaya sehingga tidak perlu lagi ada anjuran berinfak dan bersedekah begitu. Ya, masalah selesai. Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan sebab akibat. Ada hukum kausalitas. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang beruntung, ada yang buntung. Ada yang mendapatkan keuntungan, ada pula yang mendapatkan kerugian. Ini semuanya adalah hukum kausalitas. Dengan adanya kesenjangan ini, Islam mengajarkan adanya kerjasama, saling membantu, saling melengkapi, dan saling menutupi kekurangan itu tadi. Bukan malah saling menindas atau saling mencemoohkan. Jadi, adanya orang-orang yang tidak seberuntung daripada orang-orang kaya atau orang miskin atau orang fakir, ini adalah ladang, tempat bercocok tanam amal kebajikan bagi orang-orang kaya. Dan si miskin, dengan adanya orang kaya, ini adalah motivasi bagi dirinya untuk bekerja dan berusaha agar dia juga dapat menjadi orang yang kaya. Dan akhirnya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan sebuah jaminan yang luar biasa bagi orang-orang yang berinfak dan bersedekah, karena Allah Subhanahu wa taala wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Allah akan menghapuskan dari kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat. Jadi antara lain fungsi daripada infak dan sedekah itu adalah menghapuskan dosa yang pernah dilakukan. Para pendengar rahimakumullah, ada asatiz-asatiz kita yang memang kita sengaja undang ke radio ini memberikan penambahan-penambahan yang saya yakin jauh lebih memperkaya kajian kita pada kesempatan ini. Saya persilakan Ustaz Purwi. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang akhsha ma khashitu bihi abdi yaumal qiyamah. Akhsha ma khashitu bil abdi asyirkul asghar. Wa qalu wa ma huwa asyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya wa fi hadisin ukhra al-ujub. Rasulullah mengatakan, yang paling aku takutkan dari hambaku itu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Rasul mengatakan, yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah riya, atau di dalam periwayatan lain adalah ujub. Riya dan ujub ini adalah merupakan salah satu hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan oleh agama Islam. Akan tetapi ada satu saya pernah membaca di keterangan-keterangan tentang para sufi-sufi mengatakan bahwa sebenarnya setan itu sangat pandai bermain dan dalam mensiasati bagaimana menjatuhkan seseorang untuk tidak melakukan kebaikan. Ya, terkait dengan masalah infak sedekah ini, terkadang kan kita merasa takut berbuat riya kalau kita menafkahkan sesuatu. Tapi sebenarnya yang harus kita waspadai adalah mungkin pada saat kita akan bersedekah, pada saat itu akan terngiang di dalam telinga kita, hati-hati nanti kalau tengok orang lain jadi riya itu, jadi ini. Nah, ini was-was daripada setan ini. Nah, ini was-was daripada setan itu. Jadi pandai-pandailah untuk melihat mana yang kira-kira bisa menimbulkan riya dan yang mana kira-kira itu memang merupakan was-was daripada setan. Jadi mana ria hakiki, mana ria hakiki dan mana yang merupakan was-was dari syaitan. Oleh karena itu, para guru-guru sufi itu berpesan, pandai-pandailah untuk melihat situasi dan pandai-pandailah untuk melawan daripada was-was syaitan itu. Kalau memang ternyata itu bukan berangkat daripada rasa ta'ajub kita, rasa ujub kita, rasa ria kita, maka itu adalah was-was syaitan. Pada saat itu syaitan mengatakan jangan berinfak, jangan bersedekah, maka sebenarnya pada saat itu kita harus melawan sikap-sikap syaitan itu. Iya. Iya. Memang sebuah kajian yang berdasarkan pengalaman atau eksperimen itu memang akan lebih menggigit dan mengena daripada hanya tekstual saja. Ya, kalau saya melihat bahwa suatu kajian suatu kondisi jiwa yang boleh dikatakan ria atau tidaknya, yaitu ketika infak itu dikerjakan, ketika infak itu dikeluarkan atau ketika sedekah itu dialirkan kepada orang. Bagaimana kondisi jiwa orang yang mengeluarkannya pada saat detik dia merogoh kantongnya dan mengeluarkan dari isi dompetnya. Kalau saya, menurut saya itu ya, artinya apa? Adapun kondisi setelah itu bisa saja ya seperti was-was setan tadi ataupun memang keinginannya untuk disebut-sebut. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kondisi jiwanya ketika dia mengeluarkan. Nah, kalau saya bisa melihat, bila ketika dia bertemu seorang miskin, berbelanja pada sebuah kedai, dan dia tanya apa yang sedang dibeli, maka ya inilah yang bisa saya beli, mungkin aja seon, dua on, tiga on misalnya. Dia merasa apa, sedih atau merasa interest dengan ibu ini, lantas membawa kembali ke kedai itu dengan apa adanya begitu, ya. Artinya tidak ingin dikatakan orang kedai itu, oh ini orang baik, orang taat atau orang yang mukhlis. Tidak, dia merasa terpanggil, oh, kalau saya tambahin belanja ibu ini kan bagus. Betul. Ayo bu kembali lagi. Tukang kedai diminta ini, sediakan ini sekilo, sediakan ini setengah kilo, sekilo, setengah kilo. Sehabis itu dia bayar, dia suruh ibu itu pulang, dan dia melupakan apa yang dikerjakan tadi. Dia mungkin ada kegiatan yang lain, tapi mungkin, nah, bila ada setelah itu datang kembali, kamu baik, ini orang kampung nengok gitu. Saya melihat itu was-was setan itu. Nah, kenapa? Kalau memang dia mau melihat kondisinya, lihat kondisi awal dia melakukannya. Nah, kondisi awal itulah yang menjadi patokannya. Iya. Tapi bila kondisi awalnya tadi sebaliknya, aku buat ini, nanti bila orang kampung milih kamu jadi kepala desa misalnya, itu lain lah cerita kan. Kau buat ini supaya orang lebih segan sama kamu, itu belum ujung. Itu saja menurut saya, supaya lebih mendetail lagi, artinya lebih teks, ada nilai ininya kan, praktikalnya gitu. Iya, memang inilah permasalahan daripada infak dan sedekah ini. Makanya jauh-jauh daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan agar kita tidak membatalkan sedekah yang telah kita berikan itu dengan membangkit-bangkitnya. Iya, ya, dengan menyebut-nyebutnya atau dengan membuat infak dan sedekah itu dengan cara yang kasar memberinya, ya. Iya. Jadi memang subhanallah, suatu yang sangat sulit untuk menjaga keikhlasan di dalam infak dan sedekah. Betul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pula pahala yang begitu luar biasa bagi orang yang berinfak dan sedekah. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak mudah. Karena sesuatu yang pekerjaannya itu berat, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan juga pahalanya dengan yang luar biasa. Betul. Kalau kita melihat di sini, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Sejauh mana itu, Ustaz, penghapusan dosanya? Ya, tentu kalau kita lihat di sini, kata Syekh Mutawalli Syarawi, paling tidak dosa-dosa kecil dia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis. Iya, otomatis. Kalau pahala tetap bertambah. Tetap bertambah. Jadi ada dua keuntungan. Pahala dapat, dosa terhapus. Rugilah kalau enggak berinfak. Rugi tidak berinfak. Apalagi di dalam bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan ini. Ya, di dalam bulan Ramadan ini adalah kesempatan. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan berinfak di dalam bulan Ramadan itu tidak terbatas, bukan hanya 700 kali lipat, tetapi tidak terbatas. Tidak terbatas. Iya. Subhanallah. Jadi kalau di dalam bulan-bulan yang lain itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat, maka di dalam bulan Ramadan itu tidak terhingga. Wallahu alam. Karena Allah lah yang menghitungnya ketika itu. Allah. Jadi ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa infak sedekah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang lebih utama lagi untuk kita jaga di dalam hal ini adalah bagaimana kita mampu berinfak dan bersedekah itu dengan keikhlasan. betapa banyak kita melihat saat sekarang ini ya, hal-hal yang mampu merusak. Betul. Ya, merusak daripada infak dan sedekah itu. Yeah. Apalagi kadang-kadang dituliskan pula namanya di di whiteboard di masjid misalnya kan, diumumkan di koran. Nah, ini mungkin hari ini tidak masih ikhlas gitu kan. Minggu depan udah berubah. Muncul sedikit-sedikit rasa riya itu tadi. Memang betul apa yang dikatakan atau disampaikan Ustaz Perdana tadi dari peringatan para ahli tasawuf ya, agar hati-hati dengan permainan setan ini. Memang setan ini mengetahui betul di mana kelemahan kita. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setan itu mengalir di dalam diri manusia itu sealiran dengan darahnya. Kadang-kadang setan itu jauh lebih lihai daripada kita dalam mengendalikan diri kita sendiri. Nah, para pendengar rahimakumullah, di akhir dari kajian ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengutip satu perkataan daripada Ibnu Abbas. Mungkin ini dapat juga kita jadikan sebagai, katakanlah sebagai suatu ilmu yang baru bagi diri kita. Bahwa kata Ibnu Abbas, sedekah sunat atau infak dan sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi lebih baik 70 kali lipat daripada disampaikan dengan cara terang-terangan. Sedekah wajibah atau zakat lebih baik dilaksanakan dengan terang-terangan 25 kali lipat daripada menyedekahkannya atau mengeluarkan zakat dengan secara tersembunyi-sembunyi. Jadi kalau sedekah infak lebih baik sembunyi-sembunyi, tapi kalau zakat lebih baik terang-terangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita dengan harta yang kita keluarkan, dan yakinlah bahwa harta yang kita miliki itu bukanlah mutlak milik kita, tetapi ada hak-hak si fakir dan si miskin di dalam harta tersebut. Mudah-mudahan bersih harta kita, bersih jiwa kita. Amin. Dan berhaklah kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat disampaikan. Saya Ardian Syah bersama saya Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana mengucapkan ribuan terima kasih. Ikutilah terus kajian ini pada Radio Republik Indonesia gelombang 94.3, dan kami ucapkan mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.